dunia ini melihatmu dari jauh bersama dia. Walau masih ku sebar cemburu, tapi janganlah kau kemana-mana. Aku merindu, ku yakin kau.